Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk ke surat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Infitar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. الله تعالى برفرمان إذا السماء انفطرت. Apabila langit itu infatarat, artinya pecah, ya, inkasarat, insyaqqat. Sebab langit nanti pada hari kiamat itu akan pecah, ya. Wa idzal kawakibun tasarat. Dan apabila bintang-bintang, planet-planet itu intasarat, artinya tasaqqat, berjatuhan. Jadi, ya, Allah mengatakan bahwa bintang-bintang itu akan jatuh. Berjatuhan, jatuhnya kemana? Ya, ke bumi lah. Ini menunjukkan bahwa bumi itu memang yang paling rendah. Iya. Maka ketika hari kiamat terjadi, bintang-bintang itu akan berjatuhan. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila laut itu fujirat. Iya. Apa makna fujirat? Itu dipanaskan. Ini dari kata fajjara, yufajjiru. Sebagian ulama memaknai fujjirat kata Ibnu Abbas ay fajjarallahu ba'daha fi ba'd. Artinya Allah Subhanahu wa taala ya akan memanaskan lautan tersebut sebagiannya pada sebagian yang lain, atau ya mencampur adukannya sehingga ya bertumpahan demikian. Berkata Al-Hasan, fajjarallahu ba'dha fi ba'd fa dhahaba ma'uha. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan menumpahkan air laut itu kepada sebagian yang lain sehingga ya air yang ada di sini hilang, ya, kemudian bersatu dengan air yang lain. Berkata Qatadah, ay ikhtalata malihuha bi'adzbiha. Artinya bercampur aduk yang asin dengan yang tawar. Ya, karena di saat itu ya bumi itu diguncang dengan sangat hebat sekali. Dan tentunya guncangan itu akan menyebabkan air laut itu pun akan apa? Ya. Ya luar biasa tsunami-nya, ya. Kerusakan yang sangat besar. Dan sebagian ulama mengatakan fujirat, artinya apabila laut itu fujirat, artinya dipanaskan. Dan ini menunjukkan bahwa di bawah laut itu ada api, memang benar. Ya, penelitian di zaman sekarang pun mengatakan bahwa di bawah laut itu ada api. Ya, bisa saja suatu ketika Allah jadikan laut itu menjadi panas, ya, bergolak. Wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kuburan itu bu'thirat, ya. Apa itu bu'thirat? Kata As-Suddi, itu harraq fa yakhruj man fiha. Ya, artinya apabila kuburan itu berhamburan, artinya digerakkan, lalu kemudian keluarlah mayat-mayat di atas darinya yang menjadi hidup kembali, yang disebut dengan hari kebangkitan. Alimat nafsumma qaddamat wa akharat. Ketika mayat-mayat itu telah bangkit kembali di hari kebangkitan, menjadi manusia kembali sempurna, maka pada waktu itu jiwa pun tahu, ya, apa yang telah ia lakukan dan apa yang akan ia dapatkan balasan-balasannya. Ya, sebab di hari kiamat itu, akhi, ya, Allah akan beritakan semuanya. Sekecil apapun kebaikan, Allah beritakan. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ya, sekecil apapun dia akan melihat balasannya. Maka pada hari itulah, ya, orang-orang kafirin akan berkata apa? Hadza yaumun asir. Ini hari yang sangat berat sekali. Di saat itulah orang-orang kafir akan berharap untuk menjadi tanah saja. Mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku jadi tanah saja. Ya. Maka pada hari itu manusia akan ingat. Allah mengatakan, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu manusia akan ingat apa yang ia telah lakukan di waktu di dunia. Tapi wa anna lahu dzikra, kata Allah, mengingat perbuatan-perbuatan di dunia sudah tidak ada manfaatnya lagi. Yang ada di sana itu adalah pembalasan, akhi. Iya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia dan mengingatkan mereka. Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu dari Rabbmu yang maha dermawan? Artinya Allah itu sudah sangat dermawan kepada kamu. Setiap detiknya, setiap menitnya, setiap waktunya, kenikmatan itu terus Allah berikan kepada kamu. Kenapa kamu tertipu dari Allah Subhanahu wa taala? Ini toh dibangunin nih. Pak, jangan tidur, Pak. Baru 2 menit, Pak, kajian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim?" Apa yang membuat kamu tertipu dari Rabbmu yang maha dermawan? Kenapa Allah menyebutkan di sini al-Karim, yang maha dermawan? Seakan Allah ingin ingatkan, kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kamu itu terlalu banyak. Bahkan sangat banyak. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Setiap detiknya kita menghirup oksigen. Setiap harinya kita minum air berapa liter, Pak. Setiap harinya kita diberikan oleh Allah tak henti-hentinya nikmat demi nikmat. Ya, kurang apa lagi sih Allah memberikan kepada kamu kebutuhan dunia ini? Lalu kenapa dan apa yang membuat kamu tertipu dari Allah Subhanahu wa taala, hai manusia? Tentunya, akhi, tidak ada yang menipu manusia kecuali apa? Yang pertama, kebodohan dia tentang hakikat tujuan kehidupan. Iya. Sebab orang yang sadar, orang yang tahu bahwasanya dia akan diwafatkan, dia akan dibangkitkan, ya, dia akan bersiap-siap menuju itu semuanya. Apalagi yang menipu kita dari Allah Subhanahu wa taala, apa? Syahwat, syubhat. Ya, kita pikiran kita hanya syahwat, syahwat. Ya, akibatnya apa? Kita tertipu dari berzikir kepada Allah. Kita tertipu dari Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam. Kesenangan dunia, gemerlapnya membuat kita lupa. Iya. Berbagai macam kehidupan dunia ini menyebabkan kita tertipu dari berzikir, tertipu dari beribadah. Makanya subhanallah ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyakum, di sini Allah mengingatkan kita, ya ayyuhal insan, hai manusia, ma ghorroka, apa yang membuat kamu tertipu sih? Bi rabbikal karim, dari Rabbmu yang maha dermawan, yang sangat baik kepada kamu, yang selalu memberikan kebaikan buat kamu. Ya, kita ini Pak, orang-orang yang melupakan orang yang berbuat baik kepada kita, ini disebut orang yang tidak tahu terima kasih namanya Pak. Bayangkan kalau ada orang yang selalu memberikan kepada antum kebaikan terus, Masya Allah, tiap hari dia ngasih duit sama antum, tiap hari dia memperhatikan kebutuhan antum, tiap hari ia berbuat baik sama antum, kira-kira gimana rasanya Pak? Pasti kita tidak akan melupakan orang itu. Ini orang sangat berjasa dalam hidup saya. Ya. Bagaimana rasanya terhadap orang yang sangat besar jasanya untuk kehidupan kita? Saya yakin kita tidak akan lupa kepada dia. Kita akan berusaha berpikir bagaimana berterima kasih kepada dia. Itu kepada manusia, sementara kebaikan Allah kepada kita tak terhitung. Lalu apa yang membuat kita tertipu dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat kamu tidak bersyukur? Apa yang membuat kamu untuk terus berbuat maksiat kepada Allah? Apa yang membuat kamu terhalang untuk mempersiapkan diri menuju kehidupan akhirat? Iya. Kita ini subhanallah ya akhal Islam, memang yang namanya syaitan itu berusaha ya sekuat tenaga agar kita tertipu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ya ayyuhal insan, ma ghorraka bi rabbikal karim, wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu ya dari Rabbmu yang maha dermawan, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, dia Allah yang telah menciptakan kamu dan menyempurnakan penciptaan kamu itu, ya, fa'adalaka, dan Allah menjadikan ciptaan kamu begitu sangat seimbang sekali. Subhanallah. Seakan Allah mengingatkan, apa sih yang membuat kamu itu tidak percaya akan adanya hari kebangkitan, hai manusia? Apa sih yang membuat kamu itu tidak yakin akan adanya balasan kelak pada hari kiamat, hai manusia? Apa sih yang membuat kamu ragu dengan adanya kehidupan setelah kematian? Padahal Allah yang telah menciptakan kamu dari setetes air mani yang terpancar, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi manusia yang sempurna. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah mampu untuk membangkitkan orang yang sudah mati? Lalu kenapa kamu tidak berpikir, hai manusia? Apa yang membuat kamu tertipu, kata Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah yang telah menciptakan kamu, yang telah menyempurnakan penciptaan kamu, fa'adalaka, dan Allah menyeimbangkan ciptaan kamu. Ya, Masya Allah ya khotbah Islam, a'azakumullah. Ayat ini luar biasa mengetuk hati-hati orang yang mau berpikir. Siapa saja yang mau berpikir pasti terketuk hatinya dengan ayat ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengajak setiap orang yang mempunyai pikiran untuk berpikir dalam ayat ini. Hai manusia, apa yang membuat kamu tertipu dari Rabbmu? Padahal dia yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan penciptaanmu, dan menyeimbangkan penciptaanmu tersebut. Ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, ejammalaka ja'alaka sawiyan mu'tadilal qamah muntasibaha. Artinya Allah jadikan badanmu itu begitu sangat sempurna sekali, begitu seimbang sekali. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan dalam hadis dalam sanadnya, haddatsana Abu Nadhar qala haddatsana Hariz qala haddatsani Abdurrahman bin Maisarah dari Jubair bin Nufair dari Busr bin Jihash Al-Qurashi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basaqa yawman fi kaffihi فوضع عليها إصبعه ثم قال قال الله عز وجل ابن آدم أن تؤجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد fajama'ta wa mana'ta hatta idza balagta at-taraqi qulta atasaddaq wa anna awanus sadaqah. Dari Busar bin Jahash atau dari Busar bin Jahash Al-Qurashi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah meludah ke telapak tangannya. Kemudian Rasulullah pun meletakkan telunjuknya di ludah tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, bagaimana kamu membuat kamu, apa yang membuat kamu lemah dariku? Sementara aku telah menciptakan kamu dari seperti ini, seperti ludah ini." Maksudnya air mani. "Sehingga ketika aku telah menyempurnakan penciptaanmu dan menyeimbangkan ya tubuhmu, kamu pun berjalan di antara dua burdain, di antara dua pakaian. Sementara bumi pun mengadu akan perbuatan maksiatmu. Lalu kamu pun mengumpulkan harta, kamu pun pelit. Sehingga ketika nyawamu telah sampai ke kerongkongan, baru kamu berkata, 'Aku mau sedekah.' Padahal sekarang bukan saatnya untuk bersedekah," kata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini menjelaskan makna ayat tadi. Artinya manusia ini dikasih oleh Allah kekayaan, tapi kok dengan banyaknya harta bukannya malah semakin syukur gitu loh. Tapi semakin sombong, semakin tertipu, sehingga akhirnya dia lupa untuk beramal. Dia lupa, subhanallah, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Maka Allah mengatakan, "Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak." Padahal Allah yang telah menciptakan kamu, menyempurnakan penciptaanmu itu. "Fi ayyi suratin ma syaa'a rakabak." Dengan bentuk apa saja Allah ya susun manusia itu, Allah sesuai dengan kehendaknya. Ada yang wajahnya ganteng, hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kayak monyet, ada yang kayak kera, ya, sama kera sama dia ya. Ada yang macam-macam, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu beda-beda, bentuknya pun beda, bentuk wajahnya beda-beda. Walaupun tangannya, ada kakinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan bentuk yang telah Allah takdirkan untuk mereka masing-masing. Iya. Berkata Imam Mujahid, "Ai fi ayyi syabahi abin aw ummin aw khalin aw amin." Artinya Allah menciptakan manusia itu terserah Allah. Terkadang ia mirip bapaknya, terkadang mirip ibunya, bahkan terkadang mirip kakeknya, bahkan terkadang mirip pamannya. Ada orang, Pak, yang gak mirip bapak, gak mirip ibu, pas dilihat ternyata mirip neneknya. Bisa terjadi gak? Bisa. Ternyata mirip kakeknya. Bisa terjadi gak? Bisa. Makanya ya ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadu, "Hei Rasulullah, saya ini kok punya anak hitam, sementara saya kulit saya putih, istri saya juga putih, tapi kok anak saya hitam? Ini jangan-jangan istri saya berzina ini." Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada orang ini, "Kamu punya unta?" "Punya ya Rasulullah." "Ada tidak anak-anak unta itu yang kulitnya tidak sama dengan orang tuanya?" "Ada." "Kenapa bisa begitu?" Kata orang itu, "Mungkin sama dengan keturunan nenek-nenek kakek yang dulu kali." "Sama ini juga," kata Rasulullah. "Mungkin di antara kakek-kakekmu ada yang hitam." "La'allahu naza'ahu irqun," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya akhal Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Kadang kita ya kita sendiri yang hidungnya pesek, ini enggak bisa dipanjung-panjungin, Pak, dipanjungin gimana? Susah. Wajah kita yang jelek, gimana digantengin juga enggak bisa. semua Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan sesuai dengan bentuk yang Allah berikan kepada dia. Dan subhanallah, yang kita pandang itu kok kayaknya buruk, di mata Allah itu baik, Pak. Karena Allah telah menciptakan manusia dengan sempurna. Makanya saya pernah membawakan hadis ya, ada seorang sahabat, dia memakai kain melebihi mata kaki, bahkan sampai terseret di tanah. Lalu Rasulullah mengejar dia, dikejar sama Rasulullah sampai Rasulullah ngos-ngosan, capek. Kemudian kata Rasulullah, irfa thawbak, angkat kainmu, angkat kainmu itu. Iya. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, inna rijli ahnaf, kakiku ini cacat ya Rasulullah. Wa inna rukbataya tastaq, karena dua lutut saya ini kalau jalan tuh beradu. Namanya X ya, kalau orang X kan gitu ya. Iya. Kata Rasulullah apa? Kullu khalqillahi hasan. Semua ciptaan Allah itu indah. Irfa' thaw ya izarak, angkat sarungmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ya tidak menerima alasan dia untuk melorotkan melebihi mata kaki hanya karena kakinya yang berbentuk X. Namun di situ syahidnya, Pak, ya. Rasulullah mengatakan semua ciptaan Allah bagus. Semua yang telah Allah takdirkan kepada manusia, semua ada hikmah-hikmah di belakang itu. Terkadang kita tahu hikmahnya, terkadang kita tidak tahu. Iya. Si fulan dilahirkan dalam keadaan cacat, si fulan dilahirkan dalam keadaan sempurna, semua dengan hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah telah menyempurnakan penciptaannya. Dan Allah yang paling tahu tentang makhluk-makhluknya. Tapi manusialah yang bodoh, yang ilmunya sangat kurang sekali. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Maka Allah mengatakan, fi ayyi surati ma syaa'a rakabak. Kata Ikrimah, in syaa'a fi surati qirdin, wa in syaa'a fi surati khinzirin. Jika Allah berkehendak, Allah menciptakan manusia dengan bentuk kera atau bentuk babi. Kata Abu Salah, insya'a fi surati kalbin, atau berbentuk ya anjing, atau berbentuk keledai, ya. Akan tetapi Allah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, ya, dalam bentuk yang paling apa? Paling bagus, Pak. Makanya makhluk di bumi ini yang paling bagus ya manusia, dibandingkan jin, dibandingkan hewan, ya. Walaupun Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Kalla. Ini dia yang menyebabkan manusia itu tertipu dari Allah Subhanahu wa taala." Allah mengatakan apa? "Kalla. Bal tukadzibuna biddin." Bahkan kalian ini sebetulnya mendustakan hari pembalasan. Aibal innama yahmilukum ala muwajahatil karim wa muqabalatihi bil ma'asi takdzibun fi qulubikum bil ma'adi wal jazaa'i wal hisab. Sebetulnya yang membuat kamu tertipu dari Allah, ya, kalian balas nikmat Allah dengan maksiat kepada Allah, itu akibat daripada kalian, hati-hati kalian tuh mendustakan hari pembalasan. Kalian tuh mendustakan hari kiamat. Makanya, Pak, keimanan seseorang kepada hari akhirat itu semakin kuat, pasti semakin takut maksiat, Pak. Karena ia tahu maksiat-maksiat itu akan apa? Akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin lemah keimanan dia kepada hari kiamat, semakin pula dia berani berbuat maksiat kepada Allah. Bahkan semakin hilang keimanan dia kepada hari kiamat, semakin ia tidak peduli apakah itu maksiat, apakah itu halal haram, tidak peduli lagi sudah. Makanya lihat orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, enggak peduli, maksiat jalan terus semuanya. Zina, arak, judi dan yang lainnya. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tidak beriman kepada hari kiamat. Kalaupun ada, mungkin sangat lemah sekali, sangat lemah. ikhwata Islam a'azakumullah wa iyyakum. Maka Allah mengatakan kalla bal tukadzibuna biddin, sekali-kali tidak, bahkan kalian sebetulnya mendustakan hari pembalasan. Sebab kalau kalian yakin bahwa amalan kalian dibalas oleh Allah, seharusnya kalian banyak berbuat ketaatan, seharusnya kalian meninggalkan kemaksiatan. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, dan sesungguhnya pada kalian itu ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian. Kiraman katibin, dan malaikat-malaikat mulia yang mencatat amalan kalian. Berarti setiap manusia itu ada malaikat penjaga dan malaikat pencatat. Iya. Malaikat penjaga itu disebut dengan muakibat, Pak. Yang disebutkan dalam surat Al-An'am, lahu muakibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Milik Allah lah malaikat-malaikat yang menjaga tubuh manusia di depan dan di belakangnya. Di mana malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga badan manusia. Dari apa? Dari kuman-kuman, dari penyakit dan yang lainnya. Ada lagi malaikat yang kiraman katibin, yaitu yang tugasnya mencatat. Ya, di mana? Di sebelah kanan dan kirinya. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah ada satupun ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali di sisinya ada malaikat yang apa? Mencatat dan mengawasi. Itu di kanan dan kirinya. Berarti setiap manusia itu, Pak, ada empat malaikat. Malaikat di depan, malaikat di belakang, malaikat di kanan dan di kiri. Di depan dan di belakang itu untuk menjaga manusia, di kanan dan di kiri itu untuk mencatat perbuatannya. Masya Allah. Berarti ya Allah mengatakan ya'lamuna ma taf'alun, para malaikat itu tahu apa yang kamu lakukan. Kira-kira, Pak, kalau antum berbuat maksiat kemudian kelihatan teman antum, malu enggak, Pak? Pasti malulah. Tapi kenapa kok enggak malu sama malaikat yang ada di depan kita, di kanan kiri kita? Dia tahu apa yang kita lakukan, Pak. Ketika kita sendirian, ketika orang tidak tahu, malaikat itu mencatat. Iya. Kenapa kita pujuk tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya ya akhi a'azakumullah, Allah memuji dalam Al-Qur'an orang-orang yang takut kepada Allah itu yang seperti apa, Pak? Yaitu yang takut kepada Allah di saat sendirian. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Rabb mereka bil ghaibi, di saat sendirian. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau depan orang, banyak orang yang takut, Pak, malu. Tapi ketika sendirian, itu yang banyak orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, Pak, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Pada diri kalian itu, kata Allah, ada malaikat-malaikat yang menjaga. Malaikat-malaikat yang mulia dan mencatat amalan-amalan kalian. Ya, mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Sepandai apapun kamu menyembunyikan amalmu, tetap dicatat dan tahu malaikat itu, ya akhal Islam, a'azakumullah. Makanya catatan malaikat itu detail banget. Ya. Detail, tidak terluput sedikit pun juga. Makanya ketika diberikan apa namanya? Ya. Kitab-kitab catatan itu kepada manusia, terbelalaklah mata-mata orang kafir. Ternyata tidak ada sedikit pun dari amalan kecuali sudah tercatat dalam kitab tersebut. Masya Allah. Yang kita catat di BBM, di WhatsApp, ketika kita ya mencatat, ketika kita berbicara dan yang lainnya, ternyata itu semua sudah tercatat, Pak, oleh malaikat. Masya Allah. Seharusnya kita juga berpikir dengan seperti itu. Iya, aduh, gimana ya kalau catatan saya di hari kiamat ternyata banyak angka merahnya, di dunia saja, Pak. Kalau kita rapotnya merah semua, rasanya gimana, Pak ya? Iya. Kalau teman antum mau lihat, lihat dong rapotnya. Enggak. Malu. Ternyata apa? Rapotnya merah semua. Ya 3, 2, ada yang 0. Ya di dunia aja rapot kita kalau merah aja malu, Pak. Gimana dia akhirat nanti? Kalau di dunia rapotnya merah, paling banter enggak naik kelas. Tapi di akhirat rapotnya merah, neraka. Masya Allah. Sallallahu salamatu al-afiyah. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kemudian Allah menyebutkan innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan sungguh berada dalam kenikmatan. Ya. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang suka berbuat banyak berbuat keburukan berada neraka dalam neraka jahanam. Siapa kita? Apakah kita termasuk abrar yang selalu beramal saleh dan berbuat kebaikan? Ataukah kita termasuk fujar yang selalu berbuat buruk dan banyak berbuat kemaksiatan? La wallah. Kita tidak ingin akhi masuk ke dalam api neraka. Setiap kita wajib berusaha beramal saleh dan berbuat baik terus-menerus sepanjang hidup kita, ya akhi. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, abrar itu artinya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Lafi na'im, mereka benar-benar di dalam kenikmatan. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat dosa dan berbuat keburukan benar-benar dalam neraka jahannam. Yaslaunaha yaumaddin. Di mana mereka akan dibakar oleh api neraka itu kelak nanti pada hari pembalasan. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma hum anha bighaibin." Dan mereka sama sekali tidak pernah gaib dari siksaan api neraka. Artinya orang yang masuk neraka itu terus-menerus diazab, Pak, enggak ada istirahatnya, Pak. Dalam api neraka terus-menerus mereka merasakan siksaan. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Kullama nadijat juludum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya itu hangus, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru. Liyadzukul adab, agar mereka merasakan adabnya. Masya Allah. Bayangkan, tak henti-henti adabnya itu dirasakan oleh mereka. Kalau mereka kehausan, diberikan apa? Ya, air panas yang menghancurkan usus mereka. Ketika mereka kelaparan diberikan pohon zakum. Ya. La ilaha illallah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Wa ma hum anha bighaibin. Para ulama berdalil dengan ayat ini menunjukkan bahwa api neraka kekal selama-lamanya. Sebab Allah mengatakan wa ma hum anha bighaibin. Mereka sekali-kali tidak akan pernah gaib dari siksaan api neraka. Artinya mereka akan terus-menerus apa? Diadab. Sedangkan orang yang beriman, diadabnya tidak terus-menerus, Pak. Kalau dia masuk neraka, diadabnya sesuai dengan dosanya saja. Kalau dosanya sudah habis, sudah mati. Kemudian apa? Menjadi arang. Iya. Jadi, orang beriman itu setelah dosanya habis, ya, mati dia jadi arang. Kemudian diangkat dan dimasukkan ke, dilemparkan ke mana? Ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan di dalam surga. Sementara penduduk surga pun menuangkan air ke dia. Lalu ia pun tumbuh, kata Rasulullah, seperti biji yang tumbuh di pinggir sungai. Kamu lihat dia berwarna kuning dan bengkok. Iya. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma adraka ma yaumuddin?" Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Lalu Allah ulangi lagi pertanyaan ini untuk memberikan kesan bahwa ini benar-benar terjadi dan bahwa ini sangat berat. Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma yaumuddin?" Thumma ma adraka ma yaumuddin? Tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada siapapun juga. Dan pada hari itu urusannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Artinya kata Ibnu Katsir, ay la yaqdiru wahidun ala nafi ahadin wala khalasi mimma huwa fihi illa ayyadana Allah liman yasha'u wa yarda. Artinya seorang di hari kiamat tidak akan mampu memberikan manfaat kepada orang lain kecuali apabila Allah berkehendak bagi orang yang Allah ridai atau izinkan. Maka kaum mukminin nanti memberikan manfaat tidak? Hah? Memberikan manfaat dengan izin Allah. Untuk siapa? Syafaat. Untuk orang-orang yang teman-temannya yang mati di atas tauhidullah jalla wa ala. Makanya nanti pada hari kiamat para nabi memberikan syafaat. Kaum mukminin memberikan syafaat. Ya. Orang-orang yang mati syahid diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 keluarganya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah para nabi memberikan syafaat, kaum mukminin memberikan syafaat, mereka pun mengeluarkan orang-orang yang Allah perintahkan untuk keluarkan. Setelah selesai semua Allah berfirman, baqiyat syafaati, tersisa syafaatku kata Allah. Allah pun menggenggam dengan sekali genggam dari api neraka, dan Allah keluarkan dari api neraka suatu kaum yang tak pernah berbuat kebaikan sedikit pun juga. Allah masukkan mereka ke surga dengan rahmatnya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka pada hari itu Pak, urusan hanya milik Allah. Raja-raja dunia sudah tak punya apa-apa di hari kiamat. Orang-orang kaya yang sombong di hari kiamat pun sudah tidak punya apa-apa lagi. Iya. Maka dialah raja hari pembalasan, Maliki yaumiddin. Masya Allah. Kita masuk ke ayat yang berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat, wa iza nujumun kadarat, wa iza aljibalu suyirat, wa iza al'isharu uttilat, wa iza alwuhushu hushirat, wa iza albiharu sujirat, wa iza annufusu zawijat, wa iza almaw'udatu su'ilat, bi ayyi dhanbin qutilat, wa iza as-suhufu nushirat, wa iza as-sama'u kushitat, wa iza al-jahimu su'irat, wa iza al-jannatu uzlifat, alimat nafsum ma ahdarat. Allah berfirman, iza asy-syamsu kuwirat, apabila matahari kuwirat. Apa itu kuwirat? Kata Ibnu Abbas dalam riwayat Ali bin Abi Talhah, ay uzlimat, matahari itu ya dijadikan gelap, hilang cahayanya. Ya. Iza asy-syamsu kuwirat. Rabi' bin Khuthaim berkata, ay rumya biha, artinya ya akhal Islam, matahari itu akan dilemparkan. Ya. Sementara Zaid bin Aslam mengatakan taqa'u fil ard, artinya matahari itu akan jatuh ke bumi. Masya Allah, gimana ya kalau matahari jatuh ke bumi, Mas? Matahari yang begitu jauh aja begitu panas banget. Nah, kalau matahari jatuh ke bumi, hancur semua bumi. Idza syamsu kuwirat. Ya. Kata Ibnu Jarir, was-shawabu minal qawli indana fi dzalika anna at-taqwira jam'u syai'i ba'dahu ila ba'din wa minhu taqwirul imamah wa huwa lafuha 'ala ra'si wa taqwirul karih. Fa ma'na kuwirat ay jumi'a ba'daha ila ba'din thumma luffita farumiya biha wa idza fu'ila biha dhalika dhahaba ba'uha. makna yang benar kata-kata kuwirat itu dari takwir, artinya satu salah sama lainnya dikumpulkan, dilipat begitu ya. Diantaranya kalau ada orang yang melipat sorbannya dalam bahasa apa, kawwaro, melipat sorban ya. Maka maksud daripada idza syamsu kuwirat artinya matahari itu akan satu sama lain dikumpulkan oleh Allah lalu dilemparkan. Kalau sudah seperti itu hilang cahayanya. Iya. Subhanallah. Wa idzan nujumun kadarat. Dan apabila ya nujum bintang-bintang itu inkadarat bertaburan dan berjatuhan. Subhanallah. Bintang-bintang bertaburan dan berjatuhan gimana itu? Ngeri banget Pak di hari itu, Pak. Antum bayangkan aja kalau lagi tsunami, kira-kira panik gak orang, Pak? Antum bayangkan di Aceh tiba-tiba datang gelombang yang sangat besar, panik gak Pak orang, Pak? Panik banget. Jangankan itu deh, ada lini, tahu lini? Gempa yang gak terlalu gede gitu, kita aja wah pada teriak ketakutan, Pak. Gimana rasanya kalau antum berada ya kayak di Padang kemarin, siapa kemarin yang ada di Padang tuh lagi gempa gede gitu, panik semuanya, Pak. Itu baru gempa. Ini gimana kalau mataharinya jatuh, bintang-bintang jatuh, kemudian apa air laut bertumpahan di bumi, budi guncang seguncang-guncangnya, luar biasa itu. Dan alhamdulillah sih orang-orang beriman tidak akan pernah merasakan hari kiamat. Karena kata Rasulullah sebelum hari kiamat datang itu, Allah mengirimkan angin yang sangat apa? Yang lebih halus dari sutra dan lebih wangi dari minyak kasturi. Tidak ada satupun jiwa yang muslim kecuali akan diwafatkan. Sehingga apa kata Rasulullah, fayabqa syirarul khalqi, tersisa apa? Makhluk-makhluk, manusia-manusia yang paling buruk. Wa alaihim taqumus sa'ah, kepada merekalah tegak hari kiamat. Alhamdulillah, Pak, orang beriman tidak akan merasakan hari kiamat. Wa idzal kawakibun tatharat. Dan apabila planet-planet ya bin, apa namanya bulan-bulan bintang-bintang itu bertaburan, berjatuhan. Ikhwata Islam azakumullah wa iyakum. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila gunung-gunung itu ditaburkan ya suyirat ay zalat an makaniha wa nusifat, artinya ya gunung itu dihancur leburkan sebagaimana dalam surat Al-Qari'ah itu. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal'ihnil mansyuk manfush. Bayangkan gunung itu ya terbang, bagaimana hancur lebur gunung. Subhanallah. Wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat. Iya. Dan apabila unta-unta itu 'uttilat, artinya ditinggalkan orang, sudah. Di hari kiamat orang mana mikirin lagi unta, mana mikirin lagi anak. Enggak ada mikirin apa-apa udah. Kadang orang saking panitnya sudah tidak ingat lagi rumah, tidak ingat lagi ayah, tidak ingat lagi bapak, ibu, enggak ingat lagi sudah. Namanya juga panik, masing-masing menyelamatkan diri, bayangkan. Ya. Wa idzal isyaru uqtilat. Apabila unta-unta itu ditinggalkan orang. Wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang-binatang buas pun akan dikumpulkan di hari kiamat itu, ya. Ikhtalatat, artinya akan dikumpulkan satu sama lainnya, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Ya, manusia mau pergi kemana? Mau pergi ke laut, laut menjadi lautan api. Ya, sementara hancur gunung-gunung, bintang berjatuhan. Ya, hari yang sangat dahsyat sekali ya akhal Islam. Di hari itu anak kecil peruban. Di hari itu wanita hamil langsung keguguran. Ya, hari yang sangat berat sekali. Yang mengerikan sekali, subhanallah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Wa idzal wuhushu husyirat. Sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-An'am, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi ini. Tidak pula burung-burung yang terbang dengan sayapnya. Kecuali mereka itu umat juga seperti kalian, wahai manusia. Kami tidak sama sekali menyia-nyiakan mereka semua dalam kitab. Artinya semua sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian mereka semuanya akan dikumpulkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwata Islam, azakumullah. Jadi nanti di hari kiamat itu semua binatang pun akan dikumpulkan di padang mahsyar. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas, lalat pun akan dikumpulkan. Nyamuk pun akan dikumpulkan. Kelak nanti pada hari kiamat. Kemudian mereka akan saling mengkisos. Setelah ada pun binatang, jadi tanah, selesai. Kalau binatang tidak disediakan surga, tidak pula disediakan neraka. Maka binatang setelah selesai urusan mereka jadi tanah, Pak. Sedangkan manusia masih meneru melanjutkan. Makanya di saat orang-orang kafir melihat binatang itu jadi tanah, mereka berkata apa? Ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku jadi tanah saja. Iya. Baik, ya akhal Islam, insyaallah kita lanjutkan tafsir At-Takwir ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.